Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan malih pembahasan ingkang kita pendet saking kitab Manhajul Firqatin Najiyah. Pembahasan dari kitab Manhaj atau jalan golongan yang selamat, yang dimaksudkan adalah jalannya Ahlu Sunnah wal Jamaah yang berusaha untuk benar-benar ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha untuk membersihkan dari bid'ah sebersih-bersihnya. Kalau dahulu slogan yang sangat terkenal, sangat tenar di kalangan atau yang dipelopori dakwahnya oleh Syekh Ahmad Dahlan, itu anti takhayul, bid'ah, khurafat, itu anti syirik dan bid'ah, intinya niku. Sehingga benar-benar memang jalan hidupnya seorang muslim niku terikat dengan dua hal yang paling pokok: tauhid, ittiba. Tauhid, ibadah yang murni, semata-mata totalitas ibadahnya hanya kepada Allah, dan mendudukkan makhluk sebagai makhluk, bukan sebagai rob, bukan sebagai ilah, walaupun statusnya hanya perantara, sesembahan perantara, semuanya enggak ada. Murni ibadah itu totalitas hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memurnikan ittiba, bahwa kehidupan kita sudah dicukupkan dengan Islam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Risalahnya sudah disempurnakan oleh Allah taala. Barang siapa mengatakan risalah Islam belum sempurna, kafir. Karena ayatnya jelas, gamblang, cetha, dan tidak ada lafaz lain. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madina. Dan barang siapa ada orang berkeyakinan bahwa ada orang atau ada manusia yang lebih baik dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga masih membutuhkan berkiblat kepada selain Nabi, maka dia juga kafir. Maka Bapak sekalian, bahwa jalan kehidupan kita sudah dicukupkan dengan Islam. Kita tidak lagi membutuhkan jalan hidup selain Islam. Niku menawi kita panci iman dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ning nek urusanipun boten iman, niku benten urusan mali, pancen kafir. Ning nek urusanipun kita mukmin, niku kita sampun dipun cekapi kali Allah taala dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki kedadatos keyakinan. Sebab badhe wonten tiang-tiang sekuler, tiang-tiang yang mereka agama sekedar amalan pribadi tidak dibutuhkan di tengah-tengah kehidupan. Orang-orang yang mereka memisahkan agama dengan kehidupan, menjadikan agama ruang gerak yang sangat sempit, atau menyamakan Islam dengan agama-agama yang disimpangkan oleh ini manusia. Sekalian, ini intinya tentang beriku. Maka gerakan dakwah yang benar, anti syirik, anti bid'ah. Kalau zaman dulu di anti TBC, yaitu tahayul, bid'ah, khurafat, yang intinya anti syirik, anti bid'ah. Karena hidup itu memang tujuannya ini, intinya ini, menegakkan tauhid dan tauhidkan jalan hidup, yaitu menjadikan jalan hidup satu-satunya cukup dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalian, pembahasan kita malam hari ini al-ihtifalu bil maulidin nabi, perayaan maulid nabi. Salah satu di antara amalan yang banyak dihidupkan oleh kaum muslimin, tetapi perlu kita mesti faham bagaimana sesungguhnya kedudukan perayaan seperti ini di dalam ajaran agama Islam. Orang yang ingin bersikap ilmiah tentu mendengar dulu apa yang dijelaskan oleh orang yang punya hujah berkaitan dengan masalah al-ihtifal bil maulidin nabi. Sehingga bukan kemudian kalau tidak mau begini Wahabi, gak mau begini Wahabi, kalau agamanya dalil-dalil Wahabi, Quran Sunnah Wahabi, sehingga dicapkan bahasanya Wahabi itu seakan-akan ya ini setiap yang kemudian justru simbol-simbol atau berusaha untuk menghidupkan simbol-simbol agama yang benar dianggap Wahabi. Kalau Wahabi seperti itu, alhamdulillah kita mesti harus jadi Wahabi semua. Karena kalau Wahabi itu artinya orang yang berusaha untuk menghidupkan Islam dengan semurni-murninya, maka kita semuanya wajib aim jadi Wahabi. Kalau Wahabi itu artinya orang yang betul-betul pengen menghidupkan Quran dan Sunnah dengan semurni-murninya, bos kalian, maka kita semuanya wajib ain jadi Wahabi. Kalau Wahabi maksudnya adalah itu. Sekalian, mari kita lihat perkataan beliau di sini. Innalladhi yajri fi aktharil mawalid la yakhlu min munkarin wa bid'ain wa mukhalafatin. Sesungguhnya perayaan Maulid yang berlangsung di kebanyakan acara-acara maulid itu, walaupun orang merayakan maulid itu bermacam-macam tingkatannya itu, ada tingkatan sekedar mengadakan pengajian dalam rangka maulid, ada yang sampai merayakan maulid itu sebulan penuh atau 3 hari atau 7 hari dengan segala macam acaranya bertingkat-tingkat, termasuk merayakan tahun baru nggih bertingkat-tingkat. Ada yang sangat sakral, pokoknya menunggu waktu jam 00, kemudian yang tiup trompet, yang nyulek kembang api, sulet kembang api, yang apalagi tabuh lonceng dirayakan meriah. Ada yang seperti itu, dan ditambah dengan hingar-bingarnya menghidupkan malam tahun baru. Ada yang menghidupkan malam tahun baru dengan pengajian akbar. Niki tetap mboten angsal. Walaupun dengan pengajian akbar, nanti orang awam ngertosipun merayakan, intinya merayakan tahun baru. Ada yang dengan ala maksiat, ala kekufuran, ada yang dengan ala takaruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ini dalam rangka merayakan tahun baru. Akhirnya orang awam ngertasi pun tahun baru dirayakan, baik dengan religius atau dengan cara-cara yang ini orang awam. Kita mesti menjelaskan ini bukan hari raya Islam dan tidak boleh kita merayakan dengan bentuk apapun. Nabi sudah memberikan kepada kita hari raya khusus untuk kaum muslimin supaya kita bergembira, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Sekalian, ini termasuk bagian ajaran yang mesti kita ini fahami. Belum mengatakan sungguhnya dalam kebanyakan maulid-maulid yang dilakukan, yang dilangsungkan itu tidak kosong dari min mungkarin wa bida'in wa mukhalafatin, dari berbagai macam kemungkaran, bid'ah-bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan. Wal ihtifalu lam yaf'alhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wal sahabatu wat tabi'un walal a'immatul arba'ah wa ghairuhum min ahlil qurunil mufaddalah. Dan perayaan maulid Nabi tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan. Tidak pernah Rasulullah melakukan. Demikian pula para sahabat, tabi'ut tabi'ut tabi'in, kemudian imam-imam yang empat dan yang lain-lainnya dari para kaum muslimin yang hidup di kurun yang utama, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka tidak pernah melangsungkan acara yang semisal itu. Sekalian, lah kalau mereka tidak pernah melangsungkan acara seperti itu, maka siapa yang kemudian kita tiru dengan melakukan acara yang seperti itu? Pernah seperti yang telah kita sampaikan, sekalian, di antara kaidah dalam kita beragama, Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, pemahaman para salaf. Ini adalah cara beragama yang harus kita betul-betul pegangi. Oleh karena itulah, Imam Ahmad bin Hanbal, waktu terjadinya fitnah khalqul Quran, Quran itu makhluk yang dikembangkan oleh kerajaan yang sedang dikuasai oleh madhab Mu'tazilah, sampai kerajaan ini menguji para ulama kaum muslimin. Kalau mereka mau berkeyakinan Quran makhluk, aman. Kalau mereka tidak mau berkeyakinan Quran makhluk, ditangkap, dipenjara atau disiksa. Termasuk diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau ditangkap, dipenjara dan disiksa bukan hanya hitungan 2, 3, 10 hari, tapi hitungan 3 ganti khalifah beliau ditangkap, dipenjara, disiksa. Sampai pada akhirnya sempat terjadi dialog antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Ahmad bin Abi Duwal, tokoh ulama Mu'tazilah, dengan disaksikan oleh sang khalifah saat itu. Imam Ahmad mengajukan pertanyaan dulu. Ya Ahmad, ini Ahmad bin Abi Duwal, tentang Al-Quran makhluk, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka mendakwahkan, menyeru manusia untuk berkeyakinan Quran makhluk? Jawabnya tidak. Ini jawaban Ahmad bin Abi Duat. Dengan jujur mengatakan Nabi tidak pernah menyeru dan mendakwahkan Quran makhluk. Demikian juga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pertanyaan kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tahu enggak kalau Quran itu makhluk? Tentu jawabnya hanya dua, terus kalian tahu atau enggak. Kalau jawabannya itu tahu, bahwa Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tahu bahwa Quran makhluk, dan ternyata Nabi dan Khalifah yang empat ini tidak menyeru manusia untuk berkeyakinan Quran makhluk, padahal Nabi tahu dan para sahabat tahu, kita lebih berhak untuk tidak menyerukan kepada manusia Quran itu makhluk. Itu kalau jawabannya tahu. Kalau jawabannya mereka tidak tahu, Nabi enggak tahu Quran makhluk, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali enggak tahu Quran makhluk, sedangkan kamu dan teman-teman kamu tahu, kata Imam Ahmad, Luka Ibnu Luka. Ya kalau bahasa kita kurang lebihnya Pekok bin Pekok. Oh, alangkah luar biasanya tentang agama, Nabi enggak tahu, Abu Bakar enggak tahu, Umar enggak tahu, Utsman enggak tahu, Ali enggak tahu, sedangkan kamu dan teman-teman kamu tahu. Maka setiap ritual acara agama yang dihidupkan dan dianggap agama perlu dipertanyakan. Tentang acara ini, satu, Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka ini menyerukan, mendakwahkan, dan menghidupkan amalan itu atau enggak? Kalau jawabannya ternyata enggak, maka tentu kita juga lebih layak untuk tidak enggak juga menghidupkan amal-amal yang mereka hidupkan. Yang ketiga, yang kedua pertanyaannya, mereka tahu enggak tentang acara itu, bahwa itu merupakan bagian ritual agama yang bisa meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan jalan yang akan mengantarkan ke surga, karena Nabi mengatakan ma yuqarribukum minal jannah wa ma yubaidukum minan nar illa qad buyyana lakum, tidak ada yang akan mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian di neraka kecuali telah diterangkan perkaranya kepada kalian. Maka sekarang yang kedua, Nabi dan para sahabat tadi tahu enggak kalau acara ini termasuk bagian dari ajaran Islam yang mendekatkan ke surga dan mendekatkan kepada Allah Ta'ala? Kalau jawabannya tahu, padahal mereka tidak menyeru manusia untuk ke situ, kita lebih layak untuk tidak melakukan juga. Kalau jawabannya tidak tahu, mereka enggak tahu, Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali enggak tahu, sedangkan kamu dan teman-teman kamu tahu, Luka Ibnu Luka. Itu rumus yang diajarkan oleh Imam Ahmad kepada kita, bagaimana kita ini menilai tentang sebuah amalan yang disebutkan kepada agama. Termasuk yang terakhirnya amalan ini, beliau katakan bahwa Nabi, para sahabat, imam-imam yang empat, mereka tidak melakukannya. Wala dalila syar'i alaihi, dan tidak ada dalil syar'i yang menjelaskan tentang acara, menghidupkan acara seperti itu. Catatan pertama dari beli catatan beliau berkaitan dengan acara maulid, kathiran ma yaqa'u ahlul maulid fi syirki, kebanyakan orang-orang yang mereka menghidupkan maulid, tidak semuanya, yang kita sampaikan tadi sekalian, Orang yang menghidupkan maulid ini macam-macam tingkatannya. Ada yang tingkatannya sekedar memperingati saja dengan pengajian-pengajian. Ada yang komplit. Komplit. Ini dengan segala macam rangkaian acara ada di maulid. Membaca syair-syair segala macam dengan segala keyakinannya. Termasuk keyakinan setelah baca syair-syair. Nabi datang maka mereka berdiri berbenah dengan baju-bajunya karena menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam. Tapi di antara yang mengadakan acara ini, kebanyakan kata beliau, mereka ada yang terjatuh dalam kesyirikan seperti dalam ungkapan yang mereka ucapkan, wa dzalika hinama yaqulun, sebagaimana ketika mereka mengucapkan kalimat ya Rasulullah ghaufan wa madadan, ya Rasulullah alaikal mu'tamad, ya Rasulullah ghaufan, yaitu tempat beristighosah mengadukan segala keluh kesah dan kegundahan, wa madadan, dan ya Rasulullah tolonglah kami, sehingga ya Rasulullah tolonglah kami dari kesulitan, ya Rasulullah tolonglah kami dari berbagai macam ini bencana, ya Rasulullah alaikal mu'tamad, ya Rasulullah sallam kepada engkau lah kami bersandar, ya Rasulullah farij karbana, ya Rasulullah ini keluarkan kami dari kesedihan malapetaka yang menimpa kami, marakal al-karbu illa wa syarada, tidaklah kesedihan itu melihatmu kecuali akan lari. Ini ungkapan syair ini menunjukkan meletakkan sifat rububiyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi tempat beristighosah, nabi tempat meminta pertolongan, nabi tempat menyandarkan jiwa, nabi yang menghilangkan kesulitan. Ini semuanya layaknya hanya milik Allah Ta'ala, tapi disandarkan kepada nabi. Maka ini adalah merupakan syirik yang mereka sekutukan Allah dengan Rasulullah SAW. Kata beliau, lau sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadal kalam lahakama alihi bisyirkil akbar. Seandainya Rasulullah SAW mendengar perkataan ini, pasti beliau akan menghukumi dengan syirik akbar, syirik yang besar. Li'annal istighathah wa tafrijal qurab wal madad wal i'timad ala Allahi wahda. Karena yang namanya istighathah, kemudian mengudari kesulitan, kemudian memberikan pertolongan, kemudian menyandarkan urusan, itu layaknya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian ini diberikan pada nabi, maka telah melakukan perbuatan syirkun akbar. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, amma yujibul muqtarra idza da'ahu wa yakshifus su'a, siapakah yang bisa mengabulkan doanya orang yang terdesak ketika dia berdoa, dan siapa yang bisa menyingkap keburukan yang menimpa seseorang. Tentu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'murullahu wa rasuluhu wa ya'murullahu rasulahu ayyakula linnas. Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakan ya Rasulullah SAW, saya ini enggak punya kuasa apapun kepada kalian, baik itu untuk menolak madarat maupun juga untuk menetapkan di atas jalan yang lurus. Saya enggak punya kuasa apapun. Nabi makhluk biasa yang hanya diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah, tapi semua sifat rububiyah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi enggak bisa membuka hatinya manusia untuk mendapatkan hidayah. Seandainya Nabi bisa membuka hatinya manusia, paman Nabi Abu Thalib sungguh sangat diinginkan hidayah oleh Nabi, tapi Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. yang menunjukkan Nabi tidak memiliki kuasa dalam masalah itu. Bagaimana kemudian disandarkan urusan-urusan makhluk ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila kamu minta, mintanya mintalah kepada Allah, jangan minta kepada wali, jangan minta kepada kubur, jangan minta kepada kayu keramat, jangan minta kepada makhluk, mintanya kepada Allah Ta'ala dalam hal yang merupakan kekhususan Allah Ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu beristianah, beristianalah kepada Allah Ta'ala, minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Ta'ala. Ini catatan pertama, bahwa banyak dalam acara-acara maulid itu ada syair-syair yang nuansanya adalah asyirku billah, penyekutuan kepada Allah Ta'ala yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catatan yang kedua, aktsarul mawalid fiha itra'un wa mubalaghatun wa ziyadatun fi madhihi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan dalam acara-acara maulid penuh dengan pujian-pujian yang ghulu, pujian-pujian yang berlebihan. Dan ya ini sanjungan-sanjungan yang berlebih kepada Rasulullah SAW. Waqad naha an dhalik biqauli SAW. Sedangkan Rasulullah SAW telah melarang dari memuji berlebihan kepada Nabi. La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Janganlah kalian bersikap hulu, keterlaluan kepadaku sebagaimana telah bersikap hulu, keterlaluan orang Nasrani kepada Isa bin Maryam, sampai diyakini anak Allah atau bahkan diyakini Allah itu sendiri, yang dua-duanya kekafiran yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Telah kafirlah orang mengatakan Allah satu di antara yang tiga. Tuhan Allah, Tuhan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ruhul Kudus. Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih innallaha thalithu thalatha. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafirlah orang mengatakan Allah Al-Masih ibnu Maryam. Kemudian tentang anak, waqalatin nasara, dan orang asli mengatakan Isa ibn Allah, Isa adalah anak Allah. Yang ucapan ini kata Allah, yakatus samawatu yatafattarna minhu wa tangsyaqul ardu wa tahirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit runtuh, bumi terbelah, gunung jugruk disebabkan karena keyakinan mereka ayat tahidar rahmanu walada, bahwasanya Allah mengambil anak. Lalu muslimin mengucapkan kepada orang-orang yang punya keyakinan seperti ini, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat. Pripun iku? Patut mboten kinten-kinten. Patut. Selamat Anda kafir, selamat Anda diancam jahanam, selamat Anda punya keyakinan yang akan ayatnya punya keyakinan yang akan membuat langit runtuh, bumi terbelah, gunung jugruk. Ini adalah ucapan besar. Katanya ini maksud saya mengucapkan selamat kelahiran Isa. Yang kamu hadapi itu orang yang berkeyakinan Isa itu Nabi atau Isa itu siapa? Kok kemana-kemana, kok cari-cari alasan? Yang kamu ucapkan selamat itu orang-orang yang berkeyakinan Isa itu adalah Nabi atau Isa itu adalah Allah atau anak Allah, sehingga ingin menyelimurkan manusia. Keyakinan yang sudah jelas-jelas batil harusnya diingkari, ikut murka sebagaimana Allah murka. Kemudian dia punya keridhaan terhadap hal tersebut. alangkah sangat besarnya. Dan ini bukan perkara ringan dan bukan perkara besar, bukan perkara remeh dan kecil. Hamka, mending dia mundur dari ketua MUI dibandingkan harus dipaksa untuk mengucapkan selamat Natal kepada pemilik akidah sesat. Jabatan dipertaruhkan. Ini karena urusannya urusan sudah keyakinan yang tidak boleh diusik. Dan soal kemudian apakah kita kemudian hidup keras dengan mereka, tidak ada akhlak yang lebih mulia yang mengajarkan bermuamalah dengan orang yang beda keyakinan kecuali Islam. Semisal Islam, Islam mengajarkan akhlak keadilan dan tidak boleh zalim bersama dengan keyakinan dia yang harus lurus tentang Allah Subhanahu wa taala dan tentang in akidah-akidah yang mesti diyakini, sehingga bukan dengan cara menghancurkan akidah, meridai kebatilan dan kesyirikan siapapun Anda. Kata Nabi, Rasul Amri al-Islamu, urusan terpenting dalam hidup ini adalah Islam. Antum mau, Anda mau jadi ini jenderal, mau jadi konglomerat, mau jadi penguasa dunia, mau jadi penguasa negara, mau jadi menteri, pejabat sekelas apapun, Anda Muslim, Anda punya identitas dan tidak boleh mengorbankan akidah dan kemudian menunjukkan keridhaan tentang kebatilan yang ada. Sekalian, ini adalah pelajaran akidah yang tidak boleh kemudian bergeser. Tapi banyak ikhtilaf kok. Yang ikhtilaf siapa? Kalau ikhtilaf itu ada aja antara ahli tauhid dengan ahli syirik, antara ahli sunnah dengan ahlul bid'ah, itu sampai kiamat ikhtilafnya itu ada. Tapi ikhtilafnya antar siapa dan siapa? Nabi dengan Abu Jahal juga ikhtilaf. Tapi ikhtilaf apa? Ikhtilaf apa di antara keduanya? Bukan asal ada ikhtilaf. Siapa itu yang berikhtilaf? Ikhtilafnya muktabar atau tidak? Bos kalian, ini adalah hal yang mesti ini difahami setiap muslim. Jangan sampai dia salah dalam memiliki akidah dan jangan sampai dia salah dalam praktek kehidupan hanya karena urusan dunia. Apakah harta, apakah jabatan, apakah ketokohan, kemudian agama digadaikan sehingga tidak ada lagi isahnya dengan akidah yang dia miliki. Kemudian catatan yang ketiga, yazkuru maulidul urush wa ghairuhu annallaha khalaqa muhammadan min nuri. Ini atau yuzkaru maulidul urus tersebut di dalam maulid arus, maulid urus dan yang lain-lainnya, ada syair yang kemudian isinya adalah bahwa Allah menciptakan Muhammad dari nurnya yang dikenal dengan keyakinan nur Muhammad. Dari nur Muhammad Allah ciptakan alam semesta. Wa khalaqa min nurihi al-asya'a kullaha. Dari nur Muhammad Allah menciptakan segala sesuatu. Wal Qur'anu yukadzibuhum qailan. Al-Qur'an mendustakan ucapan orang yang mengucapkan keyakinan seperti ini. Apa kata Allah? Qul innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kalian. Yuhi ilayya yang yang diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahun wahidun, sesungguhnya ilah kalian ilah yang satu. Beliau diperintahkan Allah untuk mengumumkan kepada manusia, saya ini manusia seperti kalian, ya lapar, ya ngantuk, ya lelah, ya capek, ya bisa marah, ya butuh menikah, butuh beranak. Semua sifat-sifat manusiawi ada pada Nabi. Hanya beliau diistimewakan oleh Allah dengan wahyu yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, sehingga terbedakan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, yang dengan nabi dijadikan oleh Allah rasul yang diberikan wahyu, wajib kita untuk membenarkan setiap berita yang beliau sampaikan, wajib kita mentaati perintahnya, wajib kita untuk menjauhi larangannya, wajib kita untuk beribadah kepada Allah hanya dengan syariat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ma'ruf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqa min abawain, dan telah dikenal bahwa nabi itu tercipta dari dua orang tuanya, ayah dan ibu. Kemudian lahirlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa minal bashar, dan beliau termasuk di antara manusia. Alladhi yumtasu bil wahyi minallah, yang diistimewakan oleh Allah dengan wahyu. Wa yaqulun fil maulid, dan mereka mengatakan di maulid, innallaha khalaqal alam min ajli Muhammad wal Qur'an yukadzibuhum biqaulih. Di dalam maulid dikatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta min ajli Muhammad, dalam rangka untuk Muhammad, karena Muhammad diciptakan alam semesta. Sedangkan Al-Qur'an mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alam semesta itu diciptakan termasuk manusia dan jin kita ini untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, bukan karena Muhammad. Alam semesta diciptakan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah SAW adalah satu di antara rangkaian Rasul akhir zaman yang diistimewakan oleh Allah dalam rangka untuk menjadikan, membimbing manusia hanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Adapun dalam maulid disebutkan bahwasanya alam semesta diciptakan yaitu untuk atau karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, innan nasara yahtafiluna bi'idin bi'idi miladil masih wa miladil afradi usratihim wa anhum ahadal muslimuna hadil bid'ah. Sesungguhnya orang-orang Nasrani, mereka merayakan hari raya kelahiran Al-Masih. Mereka merayakan milad anggota keluarga, yaitu happy birthday, happy birthday, yang mereka merayakan hari kelahiran, ulang tahun, ulang tahun. Wa anhum, dan dari Nasrani inilah, akhadal muslimuna hadil bid'ah, kaum muslimin mengambil bid'ah ulang tahun tersebut. Enten mboten muslimin yang ulang tahun lebih besti tiup lilin. Nek tiang ngetiran mboten enten ngetahe. Orang-orang kota yang the have, ya rata-rata mereka ulang tahunnya dengan model tiup lilin, potong-potong roti. Ya kalau kampungan ya uncet, apa namanya, tumpeng, tumpengan, bancaan. Ah, di antaranya milad perayaan-perayaan ini, lari lahir, perayaan hari kelahiran seperti ini, itu diambil dari kebiasaan orang-orang Nasrani yang mengadakan perayaan ulang tahun-ulang tahun. Dan di antara cara para salesman-salesman mereka mencari hatinya, entah para dokter, entah para bos-bos, mencari hari lahirnya kapan, sehingga nanti hari lahirnya, pas hari lahirnya, ucapkan ulang tahun, dikirimi hadiah, dan seterusnya. Ini adalah termasuk diantara budaya-budaya yang terambil dari kaum Nasrani, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, para sahabat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga siapa yang akan kita tiru dalam hal yang seperti ini. Yang Nabi mengatakan, wa rasuluhum yuhadziruhum qailan, dan Nabi memperingatkan tentang hal ini, suka niru-niru kaum. Nabi mengatakan, man tasabbaha biqaumin fawa minhum, barang siapa meniru-niru suatu kaum, dia termasuk golongan mereka. Tentu kita tidak ingin dimasukkan golongan Nasrani, Yahudi, Majusi. Kalau tidak mau, jangan sampai kita suka niru, sengaja meniru apa yang menjadi gaya hidupnya mereka. Yang harus kita fokuskan bagaimana seorang Muslim memiliki gaya hidup Islami yang dituntunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berbangga Nahnul Muslimun, kami adalah kaum Muslimin, sehingga orang membaca, oh orang Islam kayak gitu loh, cara berpakaiannya, cara berbuatnya, adat istiadatnya, kebiasaannya. Tapi kalau kita Muslim niru mereka, mereka akan tahu apa tentang Islam? Kok nggak beda antara Muslim dengan non-Muslim? Sehingga mereka nggak tertarik lagi untuk itu mengikuti Islam. Apanya yang tertarik? Wah, mereka malah mengikuti kita. Sehingga bagaimana kita akan mendakwai mereka mengikuti ini Islam? Yang kelima, kathiran ma yakhtalitu rijal wan nisa fi haflatil maulid, kebanyakan ada percampuran laki perempuan dalam acara haflah maulid, perayaan maulid, wa wa mimma yuharrimul Islam, dan ikhtilat seperti ini termasuk yang diharamkan oleh Islam. Yang keenam, catatan beliau, innalladhi yusrifu minal amwal fi zinah yawmal maulid minal waraq mu'al mulawan wal qanatil wa ghairi dalik yablughul malayin. Sesungguhnya yusrafu minal amwal, yang dibelanjakan, harta yang dibelanjakan fi zinah untuk menghias-hiasi acara maulid ini, waraq yaitu kertas-kertas, al-mulawan kertas-kertip, kertas-kertip wal-qonati, lampion-lampion untuk hiasan-hiasan, wa-ghairi dalik, dan yang lain-lainnya, itu sampai malayin, kadang sampai jutaan, berjuta-juta, puluhan juta, atau bahkan bisa sampai ini berapa ratus juta. Wa-ya tulqa al-ardi dunak fa'idah, dan itu hanya dilempar gitu aja, ya ini tanpa faedah, siwa faedatil kufar, kecuali orang kafir yang meraup faedahnya, karena yang mereka beli itu dari kadang didatang dari negeri kafir, sehingga yang untung ada orang-orang kafir, dan Nabi melarang untuk idha'atul mal, menyanyiakan harta. Sekalian, insya, kita cukup sekian dulu, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.